Kan saatnya seni endah paras manis esem lan guyumu kinam bareng batin tan bisa ngaleke yoti nimas ora ono liyane. Menyaksikan jantung paras manis senyum dan tawa.